Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kecintaan Allah kepada kita selaku hamba-Nya sesuatu yang selalu didambakan oleh setiap muslim, dan tidak hanya seorang muslim, malahan orang Yahudi pun mendakwakan dia adalah orang yang dicintai oleh Allah. Begitu juga dengan orang Nasrani. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وحباه. Berkata orang Yahudi dan Nasrani, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Salah satu untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul, katakan wahai Muhammad, "In kuntum tuhibbun Allah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan kita, dalam akidah, dalam ibadah, muamalah dan akhlak. Jika kita telah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukti cinta kita kepada Allah, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu." Yuhibbukum Allah di dalam bahasa Arab dalam bentuk majzum, dia adalah jawaban dari perintah fattabi'uni. Jika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah dan Allah akan mencintai kita. Tidak itu saja yang kita dapatkan, wa yaghfir lakum dhunubakum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa. Yang kedua, kita juga bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan empat hal. Dan empat hal ini tidak akan terwujud dengan hakikat, dengan sebenar-benarnya, kecuali harus mengikuti langkah yang pertama untuk mendapatkan kecintaan dari Allah, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Malik di dalam Muwatta'nya, Rasulullah SAW bersabda, wajabat mahabbati limutahabina fiyya walmutajalisina fiyya walmutazawirina fiyya walmutabadhilina fiyya. Kecintaanku akan terwujud bagi orang-orang yang saling mencintai fiyya. Fi itu adalah di atau di dalam. Fiyya di dalamku, yang di dalam Allah. Apa maknanya? Maknanya adalah fi ta'atillah. Inilah yang dinamakan dengan al-hubbu fillah. Yang kedua, wal-mutajalisina fiyya, orang-orang yang saling duduk di dalam ketaatan kepadaku. Wal-mutazawirina fiyya, dan orang-orang yang saling berkunjung di dalam ketaatan kepadaku. Wal mutabadhilina fiyya, dan orang yang saling memberi di dalam ketaatan kepadaku. Sering kita mendengar ungkapan cinta karena Allah, memberi karena Allah, dengan kata-kata ya ini lillah nih. Lillah, apa maksud lillah di sini? Apakah kita mencintai orang berbuat maksiat, kita katakan saya cinta kepada dia lillah, saya memberi kepadanya lillah? Tidak mungkin, karena fillah atau lillah itu di dalam ketaatan kepada Allah. InsyaAllah kita berbicara dalam masalah empat hal ini, yang mana cinta karena Allah merupakan sesuatu yang belum dikenal pada zaman jahiliyah. Dia baru dikenal setelah Islam. Zaman dahulu, zaman jahiliyah, hubungan satu sama lainnya dikaitkan oleh kemaslahatan dunia atau kemaslahatan nasab atau hubungan nasab atau hubungan bumi. Dia orang kampung kita, ya, dia orang satu suku, satu warga, satu marga, dan yang lain. Lalu datang Islam dengan membawa cahaya Islam. Rasa cinta antara satu sama lainnya bukan karena kepentingan dunia, tapi dia adalah kepentingan atau hubungannya adalah agama. Hubungan ini satu sama lain yang dikaitkan dengan agama, malahan Allah berikan ganjaran pahala dan balasan yang baik. Sehingga cinta dan kasih sayang serta benci muncul dalam Islam. Cinta karena Allah, benci karena Allah, yang dinamakan dengan al-ukhuwah fillah atau al-hubbu fillah. Al-hubbu fillah, cinta dalam Allah, maknanya ini harus kita bawa garis bawahi, tadi sudah kita sebutkan al-hubbu fi ta'atillah, maknanya mahabbatul muslim, mencintai seseorang muslim, seorang muslim, lima fihi min khisalil khairi wa ta'ati lillah, karena pada diri orang muslim itu atau seseorang itu terdapat sifat-sifat yang baik dan terdapat pada dirinya ketaatan kepada Allah. Itulah yang dinamakan dengan al-hubbu fillah, cinta kepada seseorang disebabkan pada dirinya itu terdapat sifat-sifat yang baik, terdapat ketaatan kepada yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan gara-gara harta, bukan gara-gara nasab, dan bukan gara-gara bangsa. Bukan juga gara-gara kelompok. Akan tetapi yang menjadi garis bawahnya adalah cinta kepada seseorang disebabkan pada dirinya ada sifat yang baik dan ketaatan kepada Allah. Kalau itu dijadikan sebagai barometer kita, maka tentu karakter atau sifat baik dan ketaatan kepada Allah satu sama lainnya berbeda. Karena keimanan itu bertingkat. Semakin kuat agama yang dimiliki oleh seseorang, kalau kita mengatakan cinta karena Allah, maka kecintaan kita kepada orang yang semakin taat dia kepada Allah semakin tinggi, walaupun dia tidak pernah kita kenal, walaupun dia tidak satu suku, satu kampung dengan kita. Akan tetapi disebabkan sifat-sifat kebaikan yang ada pada diri dan ketaatan kepada Allah, karena itulah kita mencintainya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis qudsi yang tadi yang kita bacakan, wajabat mahabbati lil mutahabina filiyah, berhak cintaku kepada orang-orang yang saling berkasih sayang, filiyah karena aku. Ini hadisnya banyak. Persaudaraan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatun man kunna fi man salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga perkara. Apabila pada diri seseorang terdapat tiga perkara itu, dia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Karena Allah, maknanya karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Dia akan berada dalam naungan pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan Allah akan menaungi mereka di dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Pada mahsyar tidak ada tempat berteduh, tidak ada tempat duduk. Masing-masing kita memikul dosa mereka masing-masing. Matahari 2 mil dari kepala, dan masanya bukan 1 hari 2 hari. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa 300 tahun lamanya tidak ada datang berita dari langit dan tidak ada perintah dari langit. Siapa yang mereka diberi naungan nanti? Wa rajulani tahaba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling berkasih sayang fillah, karena Allah, karena ketaatan kepada Allah. Hubungan mereka disebabkan satu sama lainnya adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaih, di atas kecintaan kepada Allah tersebut atau dalam ketaatan kepada Allah mereka berkumpul. Dan atas cinta karena Allah itu mereka berpisah. Hadis ini riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yaumal qiyamah yaqulu yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah pada hari kiamat nanti berkata, "Aina al-mutahabuna bi jalali?" Mana orang-orang yang saling berkasih sayang disebabkan keagunganku? Al-yawm udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini akan aku naungi mereka di dalam naunganku di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yakni naungan. Malahan keutamaan mencintai karena Allah adalah salah satu penyebab seseorang masuk ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannah, la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu." Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling berkasih sayang. Cinta kepada Allah itu merupakan tingkat keimanan yang paling tinggi. Awthaqu 'ala al-iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Tali keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Bisakah kita mendeteksi bahwa cinta kita kepada seseorang itu karena Allah kah atau karena dunia? Atau cinta seseorang kepada kita walaupun dia mengatakan saya mencintaimu karena Allah, bisakah kita mendeteksi apakah dia memang betul-betul cinta karena Allah dan benci karena Allah, atau dia mencintai karena kepentingan? Jawabannya bisa. Ulama mengatakan cinta karena Allah dan benci karena Allah itu dia tidak akan bertambah dengan pemberian, dan dia tidak berkurang karena kegersangan. Ya, itu adalah barometer, anak timbangannya. Kalau seandainya seseorang semakin dekat dengan kita, ya, karena kita memang sering memberi dia. Lah, ketika kita tidak memberi lagi, mulai dia menjauh. Nah, ini namanya cinta karena dunia, benci karena dunia. Dalam pemberian, ya, kita dianjurkan untuk membalasnya. Kata Nabi SAW, siapa yang memberimu kebaikan, fakafiu, kata Nabi, berikan balasannya setimpal. Kalau seandainya kita tidak memiliki apa yang bisa kita balas dia dengan pemberiannya, doakan dia sampai-sampai, kata Nabi, engkau telah bisa membalas kebaikannya dengan doa yang diberikan kepadanya. Maka dianjurkan bagi kita untuk membaca minimal jazakallahu khairan. Jangan hanya dikatakan jazakallah itu artinya apa? Semoga Allah memberimu balasan. Balasan apa? Syarran atau khairan? Maka harusnya penyampai jazakallahu khairan, lalu kita doakan dia, ya, itu adalah tanda terima kasih kita, syukur kita. Allah Subhanahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullah man lam yashkurin nas. Belumlah seseorang itu bersyukur kepada Allah selama dia belum bersyukur kepada manusia. Apa artinya syukur? Syukur artinya adalah irfan bil ihsan. Mengakui kebaikan. Ketika ada orang yang memberikan sesuatu walaupun sedikit, tapi kita akui, kita sebutkan bahwasanya si A telah membantu saya, dia adalah baik sekali. Itu adalah tanda syukur kita. Tapi ketika ya, diberikan sesuatu tapi melecehkan, ah si A itu belum pernah dia memberi saya, sementara sudah banyak diambilnya, ini adalah orang yang tidak bersyukur. Jika dia tidak bersyukur kepada orang yang memberinya, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diberi, kita beri balasannya. Akan tetapi rasa cinta kita bukan terkait dari pemberian. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal mutajalisina fiyya. Orang yang saling sama duduk di dalam ketaatan kepada aku. Duduknya itu bukan dia duduk bersama orang-orang yang tidak taat, tidak. Tapi dia duduk bersama orang-orang yang taat. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak duduk dengan orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Karena duduk bersama orang-orang yang baik akan memberikan manfaat kepada kita. Ya, insyaallah nanti akan kita jelaskan bagaimana dampak dari berteman yang baik. Yang menjadi kunci adalah fiyya yakni karena Allah, itulah sebagai penyaring bagi kita untuk siapa orang yang kita cintai, siapa orang yang akan kita jadikan sebagai teman duduk kita. Yang ketiga, al-mutazawirina fiyya, orang yang saling berkunjung karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anna rajulan zara akhan lahu fi qarya fi qaryatin ukhra, ada seseorang dia berkunjung kepada seseorang saudara baginya, yakni saudara Islam di kampung lain. Berarti kedatangannya dari tempat dia ke tempat orang ini membutuhkan perjalanan. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan, lalu Allah kirimkan seorang malaikat untuk menunggu di jalan yang akan dilewatinya. Falamma ata alaih, ketika orang tadi melewati malaikat yang sudah menunggu, ya, qala aina turid, malaikat itu mengatakan, kemana kamu pergi, kemana kamu inginkan? Qala uridu akhan li fi hadhihi alqaryah, aku pengen bertemu dengan salah seorang saudara bagiku di kampung ini. Qal hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha, apakah kamu memiliki terhadap orang tersebut satu kenikmatan, satu kepentingan dunia yang ingin kau kembangkan? Qala la ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla, kata orang itu, tidak, hanya saja aku mencintainya karena Allah azza wa jalla. Qal, lalu malaikat itu mengatakan, fa inni rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, sesungguhnya aku ini adalah utusan dari Allah kepadamu, yakni aku diutus kepadamu memberitahukan kepadamu bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintai dia karena Allah. Jadi perjalanan yang jauh, kalau sekarang misalkan butuhkan bensin, solar, BBM, walaupun naik harganya, tetapi yang didahulukannya adalah kunjungan karena Allah. Kunjungan karena Allah ini adalah orang yang taat kepada Allah, itulah yang dia datanginya, dia berziarah kepadanya. Inilah yang dinamakan dengan al-mutazawirina fiyya, orang yang saling berkunjung karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah wal mutabadhilina fiyya, orang yang saling memberi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah, niscaya kalian saling mencintai. Boleh enggak orang miskin bersedekah kepada orang kaya? Ya, kebalik ya. Bagi kita yang orang yang mungkin hidupnya pas-pasan, sekali-kali traktirlah orang kaya. Ya, jangan hanya nempel aja. Ya, pengen ditraktir terus, enggak. Kalau seandainya bersedekah enggak mungkin. Tapi mentraktir itulah bagian dari hadiah. Berikan hadiah. Walaupun kalau dipandang dari nilainya dengan keuang tidak seberapa. Akan tetapi dengan demikian kita akan bisa memasukkan rasa cinta kepada saudara kita. Tahadu tahad. Buku mungkin. Ya. Nah, ketika kita saling memberikan Allah Subhanahu wa taala, maka dari empat hal ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecintaannya kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengetahui beberapa karakter di dalam memilih pertemanan kita. Siapa yang akan kita jadikan sebagai teman? Siapa yang harus kita jauhi sebagai teman? Teman itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala memiliki pengaruh yang dalam kepada teman yang lain. Maka oleh karena itu wajib bagi seorang muslim memberikan perhatian yang dalam. Siapa yang akan dijadikannya sebagai temannya, sebagai sahibnya? Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Al-khullah adalah tingkat pertemanan yang paling tinggi. Khalil. Nabi kita Ibrahim alaihissalam, dia adalah Khalilur Rahman, kekasih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi khalil ini kalau kita lihat dari khalla, yakni orang yang sudah bercampur baur dengan kita, dekat, itu namanya khalil, yakni teman setia, kekasih setia. Ini yang dinamakan dengan khalil. Maka kalau kita lihat orang yang betul-betul sudah lama dia berteman, istilahnya satu kamar, satu piring makan berdua dan seterusnya, ya, biasanya satu sama lainnya saling mewarisi sifat yang lain, cara berbicaranya, terkadang cara bicaranya kayak temannya, ya, cara dia berjalan. Karena orang Arab mengatakan innal qarina bil qarini yaqtadi. Sesungguhnya orang yang pendamping dengan pendampingnya dia akan meniru otomatis. Maka karena itu Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al mar'u ala dini khalilihi. Seseorang akan berada di atas agama teman setianya. Kalau seandainya teman bekerja, itu bukan, itu adalah sedekah. Kalau di dalam bahasa Arab namanya sadiq atau zamil. Ada teman sejawat di dalam kita bekerja. Akan tetapi berbeda dengan sahib. Sahib itu adalah orang yang selalu bersahabat, selalu mendampingi. Khalil lebih tinggi dari itu. Maka oleh karena itu Nabi mengingatkan kepada kita bahwa seseorang akan berada di atas agama khalilnya, orang teman dekatnya. Kita lihat berapa banyak orang karena gara-gara teman dekatnya dia tersesat, dia masuk penjara, dia dimermasalahkan oleh orang, dan sebaliknya gara-gara temannya dia mulai mendapatkan hidayah, dia mulai rajin ke masjid, dia mulai menampakkan sunnah. Falyanzur ahadukum man yukhalil. adalah salah seorang di antaramu melihat siapa yang akan menjadikan teman setia. Maka karena itu Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengetahui sifat-sifat yang terpenting yang seharusnya dimiliki oleh teman yang akan kita jadikan sebagai teman kita. Yang pertama, ayakuna dha dinin wa taqwa. Hendaklah teman kita itu adalah orang yang memiliki agama dan takwa. Ketaatannya kepada Allah ada, agamanya ada, pengetahuan agamanya ada, apalagi dia sudah mengikuti sunnah, masya Allah, ini adalah teman yang seharusnya kita jadikan sebagai teman. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki takwa, tidak memiliki agama, masing-masing dari itu ada tanda-tanda yang bisa kita kenal. Maka tanda orang yang bertakwa, dia selalu bersemangat dan menjaga kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita, seperti sholat. Sudah mau masuk waktu, dah ingatkan, ayo kita ke masjid, dan yang lainnya. Bersihnya lidah dia dari mencaci, dari melaknat, dari menghibahi, dan yang lainnya. Yakni ketika kita berbicara, duduk dengan dia, selalu mengingatkan kita kalau seandainya kita tergelincir di dalam masalah menggunjing kepada tentang orang, dia malah mengingatkan. Ini adalah tanda orang atau teman yang bertakwa. Dan ketulusannya untuk saudaranya atau untuk temannya, nasihat itu bukan dalam bentuk ungkapan nasihat-nasihat atau pesan-pesan, tapi an-nasihah itu adalah ketulusan. Bagaimana orang yang tulus, dia akan memberikan yang terbaik kepada orang yang ditulusinya. Teman yang tulus, dia akan memberikan yang terbaik untuk temannya. Kalau temannya jatuh, dia bantu. Temannya hampir jatuh, dia pegang supaya dia jangan jatuh. Temannya mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur dan dia berbahagia. Temannya mendapatkan musibah, dia ikut sedih dan dia membantu. Begitu juga ketika temannya ini hampir masuk ke dalam jurang dosa, dia ingatkan, dia pesankan, jangan melakukan. Bukan teman yang baik itu membiarkan temannya apa yang diinginkan. Dengan istilah sekarang ini adalah toleransi, ya, penuh pengertian. Itu bukan orang yang tulus, bukan nasihat, bukan orang yang nasih. Tapi orang yang tulus, orang yang nasih adalah orang yang memberikan terbaik kepada kawannya. Berbeda dengan orang yang tanda-tanda yang buruk adalah orang yang selalu perkataan yang tidak baik. Orang yang taat, perkataan yang keluar adalah baik, jauh dari mencela, jauh dari kata-kata kotor. Dan malahan teman kita ini yang bertakwa, dia akan membantu kita di dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhkan kita atau menggoyang kita dari melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ayakuna aqilan. Hendaklah kita berteman dengan orang yang berakal. Karena tidak ada kebaikan kalau seandainya kita berteman dengan orang yang ahmak, orang yang bodoh, orang yang pandir. orang yang hidupnya tidak punya visi dan misi. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita hidup ini punya misi, punya target. Misi kita adalah masuk ke dalam surga, dan surganya tidak juga yang paling rendah, paling tinggi. Kemudian hendaklah hidup kita ini sebagai orang yang selalu mendakwahi apa yang telah kita ketahui dan kita amalkan. Tapi kalau seandainya kita hidup dan berteman dengan orang yang setiap saat ketawa terus, ya, ada yang diantaranya yang lebih memilih kawannya yang tempat untuk ketawa. Ini orang akan memandang ini adalah akalnya sedikit kurang. Karena kalau kita berteman dengan orang yang berakal, dia terkadang akan memberikan kebaikan kepada kita. Tapi kalau seandainya kita berteman dengan orang yang kurang berakal, tandir, terkadang dia pengen memberikan kebaikan kepada kita, malahan memudaratkan kita. Dia pengen membantu, tahunya menjadi masalah. Dan itu tidak sedikit. Ada teman yang ceroboh, ya, pengennya kata dia untuk membantu kita, tetapi tidak, malah mencelakakan kita. Yang ketiga, ayyakuna hasanal akhlaq. Hendaklah teman itu memiliki akhlak yang baik. Karena orang yang berakhlak buruk merupakan mudarat kepada kita. Sangat memudaratkan sekali. Kalau seandainya dia tidak mengganggu Anda, boleh jadi dia telah menyakiti Anda dengan akhlak yang jelek. Bukan dia bukan menyakiti kita, tapi pertemanan kita ketika kita berada dengan dia, akhlaknya yang tidak baik itu mau tak mau kita sudah disakitinya. Atau yang memiliki akhlak yang jelek itu, dia akan mengganggu kita dengan sering berdebat, cerewet, sedikit kita arahkan di berdebat lagi. Ini adalah orang yang tidak memiliki akhlak yang baik. Yang keempat, ayyakuna sahibas sunnah. Hendaklah kawan kita ini kita cari orang yang menjalankan sunnah. Dan jauhi kawan-kawan yang suka melakukan bid'ah. Kenapa? Kalau kita sering berteman dengan dia, jangan-jangan kita dibawanya kepada kebiasaan yang dia lakukan yang tidak ada sunnah dari Rasulullah SAW. Minimal berteman dengan sahibul bid'ah akan mengganggu ketenangan pikiran kita dan akan menyakiti hati kita. Karena yang akan bisa kita pikir, yang terganggu pikiran kita, kita pengen melakukan sunnah, dia melakukan yang tidak disunnahkan. Nah, menjadi beban pikiran bagi kita. Baik, apa hak-hak dan adab-adab persaudaraan, persahabatan? Ada beberapa hak-hak yang dilakukan oleh seseorang yang menggambarkan kejujurannya di dalam kecintaan karena Allah dengan teman-temannya. Di antaranya adalah assalam, menyampaikan salam. Dalam hadis yang telah kita sebutkan awalnya tadi, fala tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah aku beritahukan kepadamu akan sesuatu jika kalian melakukannya, kalian saling berkasih sayang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afshus salama bainakum. Tebarkan salam. Salam merupakan kunci untuk menumbuhkan rasa sayang dan rasa cinta antara kita. Maka ketika kita berjumpa, adalah kita iring dengan salam, kemudian wajah yang berseri, jangan masem, jangan sangar. Subhanallah, ada sebagian orang atributnya sama dengan kita, tapi ketika ketemu seperti temu dengan musuh. Kata orang, seperti anjing dengan kucing. Tidak ada salam, tidak ada basyasyah, tidak ada wajah berseri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibtisamuka fi waji akhika sadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu itu adalah sedekah. Karena ini akan menjadikan kasih sayang tumbuh rasa cinta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'ruf syai'an." Jangan kalian anggap remeh perbuatan kebaikan apapun. Jangan dianggap remeh. Apa minimal dari kebaikan itu? Walau antalqa akhaka biwajhin talq. Walaupun anda menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri, itu adalah ma'ruf. Nabi SAW juga mengatakan, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah sedekah. Nah, Nabi SAW mengatakan, jangan apapun bentuk kebaikannya, jangan dianggap remeh. Minimal adalah bertemu dengan kawan kita dengan wajah yang berseri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua, memberikan hadiah. Dan hadiah ini memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam menambah rasa kecintaan. Untuk menghilangkan rasa kebencian di hati. Coba kita Bapak Ibu, bilanglah Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya tetangga kita benci dengan kita karena kita sudah mengikuti sunnah, kasih dia hadiah. Ya, hadiah. Bantu dia terus. Nanti kebenciannya akan berubah menjadi kecintaan. Walaupun pada awalnya itu yang diinginkannya. Ya, diinginkannya dia mau mendapatkan manfaat ketika kita sudah kasih dia 1, 2, 3, 4 kali, tapi tetap kita digunjinginya, tetap kita disakitinya, kasih terus, nanti akan berubah rasa kebencian itu menjadi rasa cinta. Maka Nabi SAW bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah, niscaya kalian saling mencintai. Hadis ini oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Yang ketiga, mendoakannya. Itu adalah adab-adab dan hak-hak persahabatan. Mendoakannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yad'u li akhihi fi dhahril ghaib illa qala al-malak wa laka mithluhu wa laka bimithlihi." Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada seorang hamba muslim yang mendoakan saudaranya, yakni temannya, sahabatnya, bi dhahril ghaib, ketika dia tidak tahu, malam hari dia doakan, dia selipkan doanya, doanya untuk saudaranya, kecuali malaikat akan mengatakan kepadanya, walaka bimithli, anda juga mendapatkan seperti apa yang anda doakan untuk saudara. Jadi kalau begitu, melempar dua burung dengan satu batu. Kalau kita mendoakan untuk diri kita sendiri, yang bermanfaat kita sendiri. Tapi ketika kita mendoakan saudara kita, kita juga mendapatkan doa yang sama. Kita mengetahui saudara kita ini dalam kesempitan, kita doakan, ya Allah, lapangkanlah urusannya, mudahkan urusannya. Apa kata malaikat? Walaka bimitsl, anda juga mendapatkan, dilapangkan urusan, dimudahkan rezeki. Semakin panjang doa kita untuk saudara kita, semakin sebanyak itu juga untuk kita. Subhanallah. Nah, ini jangan lupa. Walaupun adalah teman-teman kita yang mungkin berselisih pendapat, berselisih pandangan dengan kita, tapi kita lihat dia adalah orang yang taat, dia adalah orang yang baik, kita doakan supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik kepadanya. Yang keempat, baik, doa ini baik teman kita ini masih hidup maupun setelah dia meninggal dunia, ya, tetap kita doakan, karena doa untuk orang, doa dari orang hidup untuk orang yang meninggal dunia sampai. Buktinya adalah solat jenazah, yang di situ kita mendoakan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu'anhu dan seterusnya. Yang keempat, memberitahukan kepadanya tentang kecintaan ini. Ini akan menambah rasa cinta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuh." Apabila seseorang mencintai saudaranya, hendaklah dia beritahukan kepada orang itu bahwa dia mencintainya. Ya, tentu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya, jangan antara laki-laki dengan perempuan, berbahaya. Kita katakan, mungkin kita menelepon, kita katakan, inni uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Ketika ada orang yang mengatakan begitu, renyuh hati ini. Semakin kita terasa dekat, kita dihargainya, dan kita juga bisa menghargainya setelah itu. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada orang mengatakan inni uhibbuka fillah, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah, maka kita jawab, ahabbaka alladhi ahbabtani fihi. Ya, ahabbaka, semoga Allah, semoga alladhi ahbabta fi ahbabtani fihi, semoga zat yang telah menjadikanmu mencintaiku karena Allah mencintaimu juga. Ya, ketika ada orang mengatakan inni uhibbuka fillah, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah, bisa bahasa Indonesia, lalu kita balas, semoga Allah yang telah mencintaimu menjadikanmu mencintaiku karena Allah, semoga dia juga mencintaimu. Itu maknanya, ahabbaka alladhi ahbabtani fihi. Ya, kalau seandainya berbahasa Arab, kita ucapkan inni uhibbuka fillah. Jawabannya, ahabbaka alladhi ahbabtani fihi. Yang kelima, ziarah, berkunjung, itu adalah etika dan adab, hak. Yang terbaik dalam kunjungan itu sekali-sekali, jangan sering. Ya. Kenapa? Yang sekali-sekali itu la qalilatan tunjil jafar. Jangan jarang sekali, jangan. Nanti jarang akan munculkan rasa kerenggangan. Kemudian mulai, kalau sudah renggang biasanya mulai zunun, mulai perkiraan-perkiraan, persangka-persangka. Kenapa ini enggak pernah datang ke rumah saya lagi? Mungkin dia sudah marah dengan saya, mungkin begini, mungkin begitu. Jangan, sekali-sekali, sekali sebulan, atau dalam menelpon sekali dalam seminggu dan seterusnya. Dan jangan sering juga. Karena kalau sering itu akan mendatangkan rasa kebosanan. Ya, jangan sempat teman kita, kita diusir oleh teman secara halus. Ya, ini yuhrish, ini akan mendatangkan rasa salah tingkah dari kawan kita terhadap kita. Mau diusir dia teman, enggak diusir dia malahan enak-enak duduk di rumah. Ya, nah maka sekali-sekali datang kita berkunjung, ya, itu akan mendatangkan rasa cinta yang sangat tinggi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zur ghubban tazdad hubban." Ya, datanglah sekali-sekali, sekali datang sehari, dua hari setelah itu datang lagi misalkan. Ya. Akan bertambahlah rasa cinta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga mengatakan zur ghubban tazdad hubban, faman akthar tikrara aqsahu al-malal. Datanglah sekali-sekali akan menambah rasa kecintaan. Jadi pada saat rindu datang, itu akan menambahkan rasa kecintaan yang bertambah. Kemudian yang keenam, hak dari persahabatan adalah al-ma'unah, membantu sahabat kita. Membantu sahabat kita, menolongnya apabila dia membutuhkan. Dan ini bertingkat-tingkat. Di dalam membantu sahabat, teman kita, bertingkat-tingkat juga. Yang paling tinggi, dia mendahulukan kepentingan kawannya daripada kepentingan dirinya sendiri. Itu dinamakan dengan ithar. Itu tingkat yang tertinggi. Mendahulukan kebutuhan saudaranya atau sahabatnya ketimbang dari kepentingan dirinya sendiri. Sebagaimana yang terjadi dalam kisah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang tinggal, ya, sekarat setelah berperang. Yang mana satu sama lainnya membutuhkan air. Namun air sangat terbatas. Dia butuh air, mau minum, taunya saudaranya ada minta air lagi. Yang sama kondisinya, dia suruh, minumlah, kasihkan sama dia dulu. Ini namanya ithar. Mendahulukan keperluan saudaranya daripada keperluan dirinya sendiri. Tingkat yang kedua, dan ini adalah tingkat menengah, membantu saudaranya sebelum diminta. Ya, membantu saudaranya sebelum diminta. Kita lihat kadang-kadang kawan kita ini, masya Allah, dia nggak pernah ngomong, nggak pernah. Tapi kita melihat bagaimana susah hidupnya, lalu kita berikan bantuan kepadanya. Kita tidak butuh. Kalau tadi kan kita memerlukan, tapi kita dahulukan keperluan dia. Tapi yang kedua ini, kita lihat dia sangat membutuhkan, tapi dia tidak pernah meminta. Ya, maka merupakan bentuk kecintaan kita atau hak dari pertemanan kita adalah kita berikan sebelum dia meminta kepada kita. Kemudian yang terkecil atau minimal di dalam masalah ini adalah memberikan kebutuhannya setelah dia meminta. dia datang, ini teman nih, bukan orang biasa ya, teman. Sudah kita ketahui dia, sudah kita bersama, kemana-mana bersama. Nah, ketika dia datang menyampaikan kebutuhannya, lalu kita tunaikan setelah dia meminta, ini adalah bentuk yang terkecil. Tapi merupakan jafa, merupakan kegersangan persahabatan. Sudah diminta oleh saudara kita atau teman kita, kita pun tidak pernah memberinya. Nabi SAW bersabda, "Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi yaumil min kurabi dunya, nafasa Allahu lahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang melapangkan satu beban dari seorang muslim, dari beban-beban dunia, maka Allah akan melapangkan baginya satu beban dari beban-beban hari kiamat. Waman yassara an mu'sirin yassara Allahu anhu fid dunya wal akhir. Siapa yang melapangkan orang yang sempit, orang yang membutuhkan, dia lapangkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan urusannya di dunia dan di akhirat. Itu kepada orang umum, apalagi kepada sahabat kita. Yang ketujuh, sitr ma'aibihi, menutup aibnya, menjaga kerahasiaannya. Ingat bahwa teman duduk kita adalah amin, orang yang terpercaya. Apalagi kalau seandainya dia sudah curhat ke kita, curhatnya jangan sama sekali kita bocorkan kepada yang lain. Dia tidak mengungkapkan isi hatinya kecuali dia percaya bahwasanya kita akan menyimpan rahasianya. Ini adalah umum, apalagi yang khusus. Teman-teman yang khusus, maka hendaklah kita menutup aibnya, menjaga rahasia yang pernah disampaikan kepada kita, dan hendaklah betul-betul kita tulus memberikan yang terbaik kepada mereka, dan hendaklah kita bela mereka ketika ada orang yang menjatuhkan martabatnya karena dia adalah teman kita. Dan juga hendaklah kita maafkan kesalahan-kesalahan, ketergelinciran yang dia lakukan selama kita berteman, bersahabat dengannya. Kemudian berakhlak baik dengan mereka. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah dan benci kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sebutkan tadi, itu merupakan barometer kuatnya tali keimanan. Dan ini tidak akan tumbuh kecuali seseorang telah menjalankan syariat dan menunaikan dan meyakini keimanan dengan baik, sehingga dia sampai kepada derajat ihsan. Setelah derajat ihsan itu baru keluarlah buahnya, yaitu akhlak. Oleh karena itu Nabi SAW juga mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna keimanannya, atau orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka akhlak buah dari tingkat Islam yang tiga, yaitu Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Kaum muslimin dan muslimat yang berakal Allah Subhanahu wa taala, teman yang baik akan membawa kita kepada kebaikan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan perumpamaan teman yang baik itu dengan teman yang buruk adalah seperti orang yang menjual minyak wangi, selalu memberikan kebaikan kepada kita. Kalau kita tidak membelinya, aromanya lengket pada pakaian kita. Berbeda dengan teman yang buruk, dia akan mengganggu dan menyakiti kita. Maka oleh karena itu, kecintaan kita, duduk kita, saling berkunjung kita, dan saling memberi kita, itu hendaklah didasari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan hadis yang kita sebutkan tadi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat mahabbati limutahabina fiyya wa mutajalisina fiyya wa mutazawirina fiyya wa mutabadhilina fiyya. Dalam riwayat yang lain yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, haqqat mahabbati lilmutahabina fiyya wa haqqat mahabbati limutawasilina fiyya wa haqqat mahabbati limutazawirina fiyya wa haqqat mahabbati limutabadhilina fiyya. Berhaklah cintaku bagi orang yang saling mencintai karena aku, dan berhaklah dia mendapatkan kecintaanku bagi orang yang mutawasilin. Yani mutawasilin itu adalah orang yang saling menjalin hubungan yang baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menelepon, dia berkunjung, dia menghubungi, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa haqqat mahabbati lil mutazawirin fiyya, dan berhaklah dia mendapatkan cintaku bagi orang-orang yang saling mengunjungi karena aku. Wa haqqat mahabbati lil mutabadhilin fiyya, dan berhaklah cintaku bagi orang yang memang memberi itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepentingan dunia, bukan kepentingan sesaat, akan tetapi dia adalah kepentingan atau cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya rasa sampai di sini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya melihat di bawah ada pesta, ya kayaknya jam 11 mulai. Ini nanti kan gak enak, kita mengajian di atas, di bawahnya ya kita tanya jawab, kita berikan kesempatan setengah jam insyaallah. Jam 11 kita tutup. Ustaz, kalau kita diundang dalam walimahan yang terkadang kita harus memberi sumbangan atau sedekah, dengan perasaan karena enggak enak sesama teman, bukan karena Allah, bagaimana hukumnya? Tolong petunjuknya. Taib. Kita harus luruskan makna dari lillah. Apa makna lillah itu? Apakah lillah itu orang mengatakan lillah itu ikhlas? Apa arti ikhlas? Hah? Sukarela? Tidak. Tapi kalau di sini artinya sukarela, terpaksa saya memberi, berarti tidak ada kerelaan, tidak ada ridha. Tapi lillah itu memang tujuan kita ada karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memberi karena agar dia dapat manfaat, karena ada hubungan kita dengan dia, yakni pertemanan, kita berikan itu namanya ya, itu namanya lillah walaupun agak berat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau ditanya, "Ayu sadaqatin a'zamu ajra?" Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Kata Nabi, "Anta tasaddaqa wa anta sahihun shahihun takhsha al-faqr wa ta'mal ghina wa ta'mul ghina." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang paling besar pahalanya adalah engkau bersedekah dalam kondisi sehat wal afiat. Ya. Kemudian syahih, rakus dengan uang. Orang yang rakus mudahkah mengeluarkan uang? Enggak, akan berat. Lalu takhsyal faqr, khawatir kalau jatuh miskin. Aduh, ini amplopnya 100.000, nanti uang saya nanti kurang nih 100.000. Ya. Khawatir dia kekurangan uang. Wa ta'mul ghina, berangan-angan punya uang banyak. Dalam kondisi itu orang akan berat untuk mengeluarkan uang. Nah, inilah pahala yang paling besar. Ya. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu bilakal Allah Subhanahu wa taala, nilai bersedekah itu tidak kepada nominal. Tapi nilainya berapa yang ditinggalkan? Ya, berapa yang ditinggalkan itu nilainya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk mengumpulkan bantuan untuk perang Tabuk, Umar bin Khattab dia mengatakan, "Saatnya saya akan mengalahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala." Lalu dia bawalah hartanya, kasihkan ke Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam tarakta li ahlik?" Berapa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kata Umar, "Bimitslihi." Sama dengan banyak ini, berarti separuh dari hartanya. Lalu datang Abu Bakar, tidak disebutkan berapa jumlahnya. Lalu ditanya oleh Nabi, "Kam tarakta li ahlik?" "Qal taraktu lahum Allah wa rasulah." Ya, aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Semua hartanya dikasih. Umar mengatakan, setelah itu saya tidak angkat tangan, katanya nggak bisa saya untuk mengalahkan Abu Bakar Siddiq. Seorang mahasiswa yang keuangannya terbatas, atau kita yang memiliki keuangan yang terbatas, kita punya uang taruhlah misalkan 100.000. Kita bersedekah 50.000, itu jauh lebih besar nilai di sisi Allah ketimbang orang kaya punya triliunan dia menyumbang 10 m. Kalau dilihat dari nominalnya tidak ada nilainya 50.000. Akan tetapi nilainya di hati ini. Bagaimana dia berat memberikannya? Tapi disitulah dia mendapatkan pahala yang besar. A'zama ajran, besar pahalanya. Ketika hatinya terkait dengan uang ini lebih besar, lalu dia berikan karena Allah, maka itulah nilainya lebih besar. Bukan dimaksud dengan ya sukarela lillah itu. Jadi kalau yang tadi, saya rasa tidak apa-apa kasih. Kita kenapa kita mengasihnya? Karena dia adalah teman kita. Walaupun dia orang kaya, memang sudah tradisi kita juga seperti itu. Ya. Kalau di Arab Saudi enggak ada. Ya. Tapi bolehkah kita ada lagi? Ada enggak dalilnya Ustaz memberikan amplop kepada orang yang menikah? Enggak ada dalilnya. Itu kembali kepada urf. Ya. Walaupun dia kaya, kita membantu. Ya. Rasa keikutsertaan kita. Wallahu a'lam. Bagaimana cara kita berteman, bergaul dalam lingkungan kita yang mayoritas atau 90% ahli bid'ah? Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana dia bergaul dengan orang Quraisy dulu yang bisa dikatakan tadi 90% bukan ahli bid'ah, orang kafir. Kalau seandainya kita ketemu, sampaikan salam. Sebab hijrah atau hajar al-mubtadi, dia mengisolir orang-orang ahli bid'ah itu, itu adalah jika ada kemaslahatan. Jika yang melakukan itu memiliki pengaruh. Kalau seandainya kita diam, mereka tetap merajalela dengan perbuatannya, malah kita dikucilkan malahan, itu memudaratkan kita. Maka kita bergaul, ketemu, goro-goro bersama, ketemu, sampaikan salam, ya, duduk bersama mereka sebentar, apa yang bisa kita bicarakan tentang masalah RT, RW kita, atau kemaslahatan yang baik. Tapi kalau misalkan kegiatan-kegiatan bid'ahnya, jangan ikuti. Ada pergaulan yang lain kita lakukan. Saya pernah disampaikan ketika kemarin pulang dari Batu Raja, dalam perjalanan, dia seorang pegawai Pemda. Dia katakan, di dalam saya di dalam lingkungan, dia termasuk orang yang kurang setuju kalau ada perumahan komplek. Ini kompleknya sunnah semua. Ini dari pandangan dia. Dan pandangannya juga Masya Allah bagus. Kalau seandainya kita kumpul-kumpul, katanya, di satu komplek, nanti tergambar ini kita eksklusif. Tapi kenapa kita tidak tinggal di komplek umum? Kita memberikan pengaruh kepada mereka. Nasihati sedikit-sedikit. Itu kita akan mewarnai dengan warna putih. Walaupun tidak secepat apa yang dibayangkan. Lalu katanya, bagaimana Anda dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat? Saya katakan, terus terang saja, saya tidak setuju dengan itu, saya tidak paham. Di dalam hal ini ada beda pendapat. Jadi saya termasuk dalam pendapat yang berbeda. Tetapi kalau seandainya ada meninggal dunia, dia yang paling dahuluan datang. Datang menjenguk, ya, mengatakan keikutsertaan di dalam bersedih, ya. Kalau seandainya ada yang pesta, dia lebih dulu untuk datang membantu apa yang bisa dibantu. Kalau seandainya goro, dia cepat ikut goro bersama RT RW. Ada yang perlu dibantu, dia bantu, ya. Tapi kalau seandainya dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah, dia katakan, maaf, saya tidak setuju dengan itu, ya, dalam pendapat yang tidak setuju. Sehingga ketika mereka sudah tahu, saling menghormati. Tapi kalau seandainya kita tidak jelas-jelaskan, kemudian kita juga agak eksklusif dengan mereka, kurang bergaul, ya, ini akan cepat dicap oleh orang dengan bermacam-macam, ya. Nah, atau misalkan kita punya alasan, "Weh, kemana tadi malam tadi? Kita kan ada acara." "Waduh, saya lagi ada acara." Sebenarnya kadang-kadang enggak. Besok kalau saya diundang lagi, nanti apa alasannya, ya? Kita akan diantui terus dengan alasan-alasan. Tapi ketika orang sudah tahu, ya udah, dia tidak akan undang lagi. "Wah, sefulan, dia kurang setuju dengan kita. Ya udah, biar aja deh." Ya. Nah, biasanya juga misalkan akikah. Akikah ada juga tradisinya awal. Baca ini, baca itu, baca ini, baca itu. Sampai sholat isya misalkan. Nah, dia hitung kurang lebih kira-kira sampai kapan mereka sudah selesai, baru dia datang. Ya. Dan itu ada bagian dari teori-teori. Tapi pergaulan kita setiap hari adalah saling menjaga dan menghormati. Nah, dengan demikian kita akan bisa hidup dengan baik. Malah mungkin kita yang akan mempengaruhi mereka. Dia akan, "Oh iya ya, selama dia mengaji biasa-biasa aja. Selama ibu itu sudah bercadar, jilbab besar, jilbab hitam, oh semakin santun kok." Ya, malah boleh jadi dia yang akan membela kita. Ya. Walaupun kita berbeda dalam satu sisi, tapi dia melihat manfaat kita dalam lingkungan masyarakat. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya apabila kita bersedekah menyumbang bangunan masjid sedangkan masjid tersebut digunakan ibadah yang mayoritas ahli bidah? Baik. Yang pertama, kita menyumbang bersedekah sama dengan kita berinvestasi untuk dunia kita. Akankah kita memberikan uang kita dengan jumlah yang banyak ratusan juta untuk mendapatkan investasi yang gagal, yang kurang berkembang? Tentu kita tidak mau mencari ruko, cari ruko yang tempat strategis, ya, mengikut saham, cari bisnis yang strategis supaya kita mendapatkan kutu yang banyak. Begitu juga dengan kita bersedekah untuk akhirat kita, ya, carilah tempat-tempat yang mana masjid itu banyak orang pengunjungnya, tegakkan sunnah. Ini yang pertama. Kalau seandainya kita melihat ada masjid yang memang harus kita bantu, tapi mayoritas seperti yang disebutkan tadi, enggak apa-apa, kita bantu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah tempat ibadah, ya. Allah yang akan mencatat pahalanya, dan ini termasuk dari wakaf, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan walau ka mafhasi ta ka walau ka ka mafhasi qitatin." Siapa yang membangun masjid karena Allah, walau sebesar sarang burung, bana lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangun baginya rumah di surga. Jadi kalau seandainya kita tidak mampu bikin masjid ratusan juta, jangan dianggap enteng permasalahan nyumbang kecil-kecilan. Satu sak semen, ya, 100 bata, sekian kotak keramik, dan yang lainnya. Maka ini adalah bagian kita membangun masjid yang juga kita mendapatkan janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Wallahu taala alam. Pada saat rakaat keempat solat berjamaah, imam lupa untuk tasyahud akhir dan sudah berdiri tegak untuk rakaat kelima. Pada saat itu makmum sudah mengingatkan imam. Apa yang harus imam lakukan? Tetap melanjutkan ke rakaat kelima atau kembali duduk tasyahud akhir? Apabila imam melanjutkan ke rakaat kelima, apa yang harus dilakukan makmum lakukan? Apakah mengikuti imam melaksanakan rakaat kelima atau menunggu imam dengan tasyahud akhir? Taib. Apabila imam naik ke rakaat kelima, maka diingat oleh makmum dia harus turun. Kalau seandainya diingatkan dua orang, dia harus turun karena dua orang ini menunjukkan imamnya yang khawatir, imamnya yang keliru, dia harus turun. Kalau dia beranggapan bahwa saya tidak turun karena saya sudah berdiri dengan baik, lalu dia tetap melanjutkannya, maka sholat imam batal karena dia sudah sholat 4 rakaat itu menjadi 5 rakaat. Perlu diingat, berbeda berdiri kita ke rakaat ketiga daripada rakaat kita yang kelima. Ketika kita lupa tasyahud pertama, lalu kita berdiri ke rakaat ketiga, jika kondisi kita sudah berdiri dengan sempurna, maka kita tidak boleh lagi turun ke bawah karena kita sudah pindah ke rukun berikutnya, ya. Tapi kalau seandainya pada rakaat kelima, enggak boleh, haram hukumnya karena dia menjadikan 4 jadi 5. Baik. Sekarang bagaimana kalau seandainya imamnya bersukukuh? Apa yang dilakukan oleh makmum? Makmum duduk sampai menunggu imam. Lalu setelah itu salam bersama imam. Baik. Bagaimana dengan masbuk? Ya. Kalau seandainya masbuk tahu bahwa itu adalah penambahan dari imam, maka sholatnya batal karena dia sudah menambah berjamaah dalam rakaat yang batil. Lalu apa yang harus dilakukannya? Dia muqata'ah dengan imam. Ya, dia muqata'ah dengan imam dia tasyahud, kemudian boleh jadi dia tasyahud tunggu imam sampai salam, atau dia mau qotaah dengan imam, yakni memutuskan hubungannya dengan imam. Ya, wallahu ta'ala. Lalu kalau seandainya imam sudah diingatkan dia turun, atau seandainya dia memang yakin itu adalah rakaat yang keempat menurut dia, ya, apa yang harus dilakukan oleh imam? Kalau seandainya imam yakin itu adalah rakaat keempat bagi dia, menurut dia, wajibkah dia sujud sahwi? Hah? Tidak wajib, karena dia yakin itu. Kecuali kalau seandainya disebutkan oleh seseorang tadi dengan subhanallah dia ragu, lalu dia ingat-ingat dia yakini itu adalah empat, maka dia wajib sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya? Sujud sahwinya setelah salam. Baik, kalau seandainya dia turun, apakah dia sujud sahwi? Ya, sujud sahwi. Di mana sujud sahwinya? Setelah salam. Kenapa? Karena solatnya sudah sempurna. Jangan ditambah lagi dengan sujud sahwi. Sujud sahwi sebelum salam itu ada dalam dua kondisi. Yang pertama, apabila dia meninggalkan salah satu wajib, seperti tasyahud pertama, atau dia ragu, tiga atau empat, dia ambil yang terkecil karena dia tidak mampu untuk menetapkan mana angka yang dia yakini, dia ambil angka yang terkecil, maka dalam kondisi itu dia sujud sahwinya sebelum salam. Kalau seandainya dia ragu, lalu dia ingat-ingat, setelah dia ingat yakin dia pada rakaat ketiga atau rakaat keempat, maka sujud sahwinya adalah setelah salam, karena dia yakin apa yang dilakukan itu adalah sudah benar. Sujud sahwinya untuk irghaman lisyayatin, yakni menghinakan syaitan yang telah mengganggunya di dalam solat. Wallahu a'lam. Makmumnya juga sujud sahwi, kecuali kalau makmum masbuk. Imam sujud sahwi, makmum yang lain sujud sahwi, masbuk tidak, langsung berdiri. Saya mempunyai tetangga yang non muslim, apakah kita wajib membantu jika tetangga itu minta tolong kepada kita? Tolong apa saja yang boleh kita berikan kepadanya? Ya, hak tetangga. Hak tetangga merupakan hak yang khusus. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi tetangganya orang Yahudi yang sakit anaknya, ya, lalu dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hak tetangga. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu juga dia mengajak untuk masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam, tidak lama setelah itu dia meninggal dunia. Wallahu a'lam. Kalau dia misalkan membutuhkan pinjam uang, minta beras dan yang lainnya, kita kasih. Ya, apalagi kalau kita niatkan dalam rangka mendekatkan dia kepada Islam, maka dia termasuk mu'allafa qulubuh, ya, walaupun dia belum muslim. Apakah boleh merubah niat jika ketika kita memberikan sedekah kepada kerabat kita? Contoh, saya mempunyai sejumlah uang bagian yang tadinya akan saya bagi ketiga, yaitu ayah saya, adik yang sakit, untuk sumbangan bangunan masjid. Tapi kemudian saya berubah pikiran, uang tersebut akan saya bagikan untuk empat hal, untuk ayah, adik, masjid, dan personal dakwah yang selama ini saya lakukan. Mohon saran. Boleh, kecuali kalau sudah dinazarkan. Jika dia sudah nazarkan, maka itu tidak boleh dirubah. Tapi kalau cuma baru niat ancang-ancang lah, ya, saya mau begini programnya, lalu dia oh ya, saya sepertinya ini yang perlu, nggak apa-apa, boleh dirubah. Wallahu a'lam. Bagaimana kita berteman sama orang dia paham sunnah tapi bercanda suka kelewatan, apakah harus ana teman karena dia saja yang paham sunnah? Syukran. Iya, tetap kita berteman dengan dia, tapi kita nasihati, ya. Kalau seandainya dia suka guyon, kita bercanda, ya, dinasihati dia. Alhamdulillah saya memiliki banyak teman dari beberapa kalangan. Namun ketika saya sudah mengenal sunnah, saya tidak lagi bergaul dengan mereka karena sangat berhati-hati dalam bergaul. Apakah sikap saya termasuk orang yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah? InsyaAllah, ya. Ketika mereka adalah jauh. Akan tetapi perlu juga kita ingat, kita juga sebagai pendakwah kepada mereka-mereka yang belum mendapatkan, ya, mendapatkan sunnah. Namun bukan berarti kita harus berbaur dengan mereka sebagaimana sebelumnya. Ya, tetap kita berhubungan, tetap kita mengundang mereka, gitu ya. Kita tetap membantu kalau seandainya perlu, tapi diiringi dengan dakwah. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana batasan dalam bersenyum? Karena jika kebanyakan bersenyum nanti disangka gila. Ya, ini sudah tidak pada tempatnya. Kalau sudah senyumnya tidak pada tempatnya, lihat-lihat batu, ya mungkin batu akik, Pak, ya. Senyum-senyum sendiri dia, kan. Terus mengkhayal, wah ini perlu dicurigai, gitu kan. Tapi kalau seandainya apa namanya, dia ketemu dengan kita senyum, ketemu dengan orang senyum, ya enggak apa-apa, itu memang dianjurkan seperti itu. Ya, tapi kalau senyum tidak pada tempatnya, ya, apalagi seperti ibu dengan suami istri misalkan. Kalau istrinya ketawa atau senyum ketika suaminya sedih, nah, kemudian sedih ketika suaminya senyum, wah ini berbahaya. Bagaimana sikap kita sebagai muslim atau muslimah atas pernyataan Gubernur DKI untuk melegalkan lokalisasi dan menerbitkan sertifikat atas hal itu? Pertama, saya melihat ini adalah pengangkat isu saja. Karena saya mengikuti juga sedikit, ya. Ini diangkat, taunya ada kecolongan, sering kita kecolongan, gitu. Nah, kita harus jangan seperti Coca-Cola digoyang terus dibuka. Kita harus dengan jernih. Pertama, kita ini negara-negara hukum, ya. Kita punya negara-negara hukum. Kita akan bisa melihat isu itu, jangan langsung ditanggapi. Taunya orang bermain cantik, diangkat isu di sini, ya. Ya, kalau misalkan ikannya dikeruhkan di sini untuk menangkap ikan di sini, ya. Dan itu kejadian. Setiap ada isu pasti ada kecolongan. Nah, ini kita harus hati-hati dalam menyikapi ini. Yang pertama, kondisi yang sekarang itu bagian dari musibah. Dan musibah ini tidak terjadi kecuali disebabkan oleh dosa kita. Dosa kita kaum muslimin. Ya. Siapa yang disalahkan? Yang memilih siapa? Ya. Nah, sudah terjadi itu adalah menyebabkan menunjukkan bahwa kaum muslimin pemimpin itu bagian dari cerminan rakyatnya. Ketika yang dipilih seperti itu, ya berarti modelnya pada umumnya rakyat seperti itu. Ya. Karena di dalam demokrasi 51 mengalahkan 49. Ya, 51 berarti itu lebih dominan dari 49, ya. Maka begitu. Siapa yang jadi pemimpin, gambaran pemimpin itu sudah dominan dari gambaran dari masyarakatnya. Kemudian kita tebarkan ilmu. Pertama, kita berdoa. Selalu berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari kita musibah ini. Karena tidaklah mendatangkan musibah kecuali Allah disebabkan oleh dosa kita, dan tidaklah yang akan mengangkat adalah Allah, ya, kecuali Allah disebabkan oleh ketakwaan kita. Maka oleh karena itu kita tebarkan, kita sebarkan ilmu kepada orang-orang, ya, sehingga mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada kita. Karena dengan sertifikat berarti dianggap punya profesi. Insyaallah mudah-mudahan hal ini tidak terwujud. Bapak Ibu Nubillah kalau Allah Subhanahu wa taala, ini banyak pertanyaan ya. Karena waktu sudah mendekati. Sedikit informasi, alhamdulillah kita di Kota Padang kita sudah membuat radio TV dakwah. Ya. Namanya Surau TV. Alhamdulillah tidak orang Minang saja mendengar. Ya. Tapi kaum muslimin semuanya dari Sabang sampai Merauke. Surau TV ini bisa diakses di satelit Telkom. Ya. Dia bergabung dengan Bunaya TV, UKM TV, baru namanya satu lagi Islam Channel. Ya, kalau seandainya di antara kita yang sudah ada pesan dahulu, yakni cuma 2 LMB, satu Pelapa, yang satu lagi Asia Sat 5, maka perlu penambahan satu lagi ya untuk Telkom. Namun untuk Surau TV ini baru bisa mengudara 4 jam per hari. Ya, 4 jam per hari mulai jam 6:30 18:30 sampai 22:30 WIB. Alhamdulillah mendengarnya dari Sabang sampai Merauke. Dari Papua ada yang rutin, ada yang bertanya juga dari Papua. Ketika ditanya dia bilang begini, seperti kampung saya di seperti di kampung saya yang terjadi Pak Ustadz katanya. Saya bilang, kampung ibu di mana? Dia jawab, kampung saya di Pariaman. Wah, ini bisa-bisa Surau TV pemersatu perantau-perantau Minang. Akan tetapi ini adalah salah satu alternatif karena kita melihat antusias masyarakat kita melalui media ini di dalam pertanyaan sangat banyak sekali ya antusias. Kemudian kita insya Allah akan berusaha supaya Surau TV ini bisa 24 jam. Tapi dananya sangat besar sekali. Ya, butuh 100 juta sampai 150 juta per bulan. Ya. Nah, ini rencana kita untuk mencarikan donatur tetapnya kalau seandainya ada. Mudah-mudahan bisa terwujud ya. Insyaallah dari Wesal, Pak Mas'ud yang pemilik Wesal, dia coba untuk pergi ke Jawa Tengah. Kunjungan Jawa Tengah. Dia bilang, "Masya Allah sudah banyak yang nonton Surau TV," katanya. Nah, ini menunjukkan ada salah satu alternatif dari acara-acara kita, dan ada pengajian langsung dari Padang, baik Sahih Bukhari atau kitab-kitab yang lainnya. Itu antara Maghrib dengan Isya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti dan menonton, dan khusus bagi yang mau mendengar bahasa leluhur ya, khusus untuk minggu malam jam 8:30 itu ada ceramah dan diskusi berbahasa Minang. Karena ada di antara seorang ibu biasanya yang di sini di Jakarta, biasanya habis isya dia langsung tidur ya, tapi khusus untuk malam minggu dia tunggu ya, sampai belum muncul juga dia pesankan ke suaminya, "Pak, kalau nanti ada yang muncul suluh Minang, tolong bangunkan saya." Ya, saya tanya, "Masya Allah, antusias ibu sangat tinggi sekali, karena saya pengen mendengar bahasa leluhur," katanya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, bagi yang belum tidak berasal dari Minang, bahasa Minang itu enggak sulit dan mudah dipahami, ya, karena bahasanya bahasa Minang Raya. Nanti kalau dibawa ke bahasa daerahnya sedikit mungkin agak beberapa kata agak sulit ya, karena bahasa Minang sama dengan bahasa Melayu ya. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaatnya, dan khusus untuk kesehatan setiap hari Selasa insyaallah pagi jam 10 itu khusus kita mengundang dokter spesialis jantung. Jadi khusus konsultasinya adalah konsultasi jantung. Jadi mudah-mudahan bagi Bapak Ibu untuk mengambil manfaatnya bisa ya, untuk konsultasi langsung gratis dengan dokter spesialis jantung, dan beliau juga sebelumnya adalah dokter penyakit dalam, kemudian beliau sekarang adalah spesialis jantung, dan alhamdulillah beliau sudah mengikuti sunnah, dan masya Allah ya, sangat drastis sekali perubahan beliau. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ahlan wa sahlan. Sudah mulai.